Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersua hari ini lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang sama kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menangguhkan dan tidak pula meringankan azab terhadap orang-orang kafir yang telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula mau berbuat kebaikan ketika masih ada kesempatan di dunia. Hari ini kita akan membahas surah An-Nahl ayat ke-85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, masih bercerita tentang orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan balasan yang akan mereka terima kelak di dalam neraka. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, bahkan mereka tidak diberikan kesempatan untuk memohon maaf. Artinya ketika mereka mengatakan aku mohon maaf ya Allah, maka ketika itu sudah tidak lagi berlaku kata-kata maaf itu. Nah, itu semua ditambah semakin mengerikan ketika orang-orang zalim, ya, apakah orang yang mensyarikatkan Allah atau orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang mendurhakai keesaan Allah, orang-orang yang mendurhakai nikmat Allah, telah menyaksikan azab. Semakin susah dan semakin beratlah azab itu pada diri mereka, sehingga azab itu mereka rasakan tidak ada keringanan sedikit pun. Dan Allah sudah menegaskan di dalam ayat ini, tidaklah diringankan azab bagi mereka. Sebab dahulu ada kesempatan di dunia untuk berbuat kebaikan. Dahulu ketika Anda hidup ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Mari kita jadikan ayat ini sebagai dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang orang-orang kafir, tidak berbicara tentang orang-orang lain, tapi sedang berbicara tentang diri kita. Itulah yang kita harus rasakan sehingga ayat ini menyentuh pada diri kita. Jangan ketika kita membaca ayat seperti ini kemudian kita mengatakan ah orang itunya itu bukan aku, ya. Yang dimaksud di dalam ayat itu orang-orang kafir itunya, aku ini orang Islam, tak mungkin itu terjadi pada diriku. Tidak seperti itu, tapi fahamilah bahwa ayat ini mukhatabnya adalah kita. Orang yang sedang diajak berbicara, orang yang sedang diajak berdialog itu adalah kita. Bayangkan kalau ketika na'udzubillah, ketika itu kita menyaksikan azab yang akan menimpa diri kita dan kita tahu azab itu tidak akan diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula ditangguhkan, sejenak pun tidak ditangguhkan, langsung dia akan mendapatkan ketika itu juga balasan. Maka kita yang masih ada kesempatan hidup di dunia ini, marilah segera kita perbaiki diri kita. Kita jadikan kesempatan di dunia ini sebagai kesempatan yang emas, sangat berharga, untuk senantiasa memperbaiki setiap amal kebaikan kita. dengan cara apa? Syukur terhadap nikmat Allah, mengesakan Allah, jangan duakan dia dengan cincin, dengan gelang, dengan rantai, dengan jimat-jimat, dengan jampi-jampi yang lain, tapi berserah dirilah kepada Allah. Jangan syarikatkan Allah dengan apapun, karena hal itu sungguh sangat menghinakan Allah yang Maha Menciptakan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran pada surah Yasin yang sering kita baca, Allah telah menegaskan, Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Tidakkah aku telah mengatakan, telah mengambil janji darimu wahai anak-anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu, sembahlah aku, kata Allah, dan itulah jalan yang lurus. Inilah yang kita ambil sebagai pedoman dalam hidup ini. Semoga kita terjauhkan dari orang-orang yang zalim, yang kelak akan mendapatkan azab, yang azab itu tidak ditangguhkan. Baiklah, para pendengar, di studio telah hadir Ustadz Perdana Indra, yang saya yakin sangat akrab suaranya di telinga para pendengar, yang akan menjelaskan penjelasan yang sangat bermanfaat, kita yakin pada hari. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang menarik, bahwa sebenarnya sebelum azab itu dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, dan hal yang tidak diridhai oleh Allah, mereka sudah terlebih dahulu didonkan. Ya, mereka sudah terlebih dahulu merasa ketakutan yang begitu sangat besar. Karena di sini Allah mengatakan wa iza ra'al ladzina zalamu, dan apabila orang-orang zalim menyaksikan azab. Jadi belum lagi mereka disiksa, baru mereka melihat azab itu saja sudah merasakan ketakutan yang begitu sangat hebat. Inilah nantinya akan diperbuat terhadap diriku. Allah, menakutkan sekali. Sama seperti kalau kita melihat orang di dalam penjara dipukuli, misalnya dibotai, kita tidak akan berpikir untuk berani masuk ke dalam penjara. Tetapi berbeda dengan keadaan akhirat, bahwa pada saat kita melihat, atau siapapun para ahli neraka yang melihat betapa hebatnya azab neraka, dia tidak lagi memiliki rasa optimis karena sudah putus asa bahwa dia akan merasakan azab yang sama. Seperti apa bentuk azab sebelum mereka diazab? Sebagaimana gambaran ayat ini, fala yukhaffafu anhum, dihancurkan, dihidupkan kembali, dan mereka merasakan Allah, ini merupakan suatu hal yang tidak sanggup kami terima. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka kemudian memanggil para malaikat, begini sajalah, mintalah kepada Allah supaya kami ini dimatikan saja, ya. Dimatikan saja, ya, tidak usah dilanjutkan lagi hukuman ini. Lebih bagus mati saja daripada mati hidup disiksa, mati hidup lagi, ya. Liyaqdi alaina rabbuk. Apa kata malaikat? Innakum makisun. Kamu diam saja di situ, nikmati saja hukuman sampai hancur lebur. Inilah hukuman terhadap kamu karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala saat kamu berada di dunia. Kamu menikmati kehidupan dunia untuk melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat cocok kalau ternyata kamu dihancurkan oleh Allah di dalam neraka ini. Hancur hidup, disiksa dengan sangat keras, itulah yang akan terjadi. Bahkan di dalam surat Al-Muluk juga digambarkan, syahiqaw wahiyatafur, keadaan neraka itu seperti orang sesak napas, menarik napas begitu sangat berat, kan sangat sangat menakutkan. Kalau kita nengok orang sesak napas, ini sangat menakutkan Ustaz Adi. Yeah. Kita kesian, kita takut kalau seperti itu. Syahiqaw wahiyatafur, dan kemudian apinya membara-bara, memancar ke atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma naqulu li jahannama halim talati qala hal mim mazid." Wa taqulu hal lana mim mazid. Ketika Allah mengatakan, apa sudah penuh wahai neraka? Neraka kemudian mengatakan, masih ada tambahan, boleh, silakan. Ya, ini bahkan ada VIP yang masih kosong untuk mengazab orang-orang yang dosanya sudah keterlampauan. Jadi sungguh merupakan suatu hal yang sangat menakutkan sekali. fala yukhaffafu anhum, ya tidak diringankan rasa takut yang semakin bertambah sebelum azab itu dikenakan kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini sekali lagi sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Ardi, sebenarnya berusaha untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam hal seperti ini, jangan sampai tersiksa di dalam hal seperti ini. Keberadaan penjara itu bukan maksudnya untuk mengurung orang yang bersalah, tetapi sebagai peringatan kepada orang yang masih hidup di luar penjara, jangan sampai masuk ke dalam penjara. Kalau sudah masuk ke dalam penjara, jauh lebih tidak enak daripada kalau hidup di luar penjara. Begitu juga yang digambarkan oleh Allah, segala gambaran tentang dahsyatnya azab neraka ini sebenarnya bagian daripada kasih sayang Allah, supaya kita sadar jangan coba-coba berani untuk masuk ke dalam neraka. Artinya jangan coba-coba melakukan tindakan maksiat dan keburukan selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Saya kira itu saat ini. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu satu potong ayat yang menjadi ingatan kita, di mana Allah menyindir orang-orang kafir itu dengan firman-Nya, fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka di dalam api neraka. Sungguh tidak ada orang yang sabar dengan api neraka itu, tapi ini sebenarnya ya sungguh sangat menyindir perasaan orang-orang yang kafir, karena orang-orang kafir ini kadang-kadang diingatkan dengan cara yang keras, dengan kata-kata yang keras, tidak menyentuh bagi dirinya, tapi ketika disindir mungkin lebih menyentuh pada dirinya. Semoga kita bukanlah orang-orang kafir, apalagi orang-orang yang zalim, sehingga kita tetap kelak akan mendapatkan rahmat di sisi Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.